chereko chereko mwanenu nekuwa zile kuringa mideko itapungua. Asante mama ulinifunza kachua, baba kasema kumbo mikora chungi kununua. Tena siku nazi sirizi za waganga, kwa baraka za baba na mama tunadua. Undie paparazi pingamizi uye viranga, wala sema ayawi ayawi ya mekua. Kamati yanavutia mapambo, napata picha safi litaniko mabando. Mwanamke usafi kaka kulisukua, umekirudisha kili ya tukumbua. Kitana ni marashi masaji kumchua, kishanda sayansi unakutegua. Mambo ya kuzima tasi maba ni kuanga, washa japo kamshuma umeaone shanga. Makeup uke nanda kaka suti kama mbunge, ana melemeta. Ulu mchanga muda kujipoza na punge, ana melemeta. Umu nanyo shivo amekuja na fungwe, ana melemeta. Ula chanda ukishi barusa kafunge, ana melemeta. Sasambua, sasambu, mina sasambua, sasambu, mina gina sasambua, mina sasambu, sasambu watu ni mungu moja juu, sasambu, usishushe chini, sasambu, leza jitazame, sasambu, sasambu watu ni mungu ni mwomite, sasambu, nifeza barote, sasambu, nyonga kibasike, sasambu, sasambu.